kenal kamu dari jauh. Tergetar hati melihatmu. Matamu bening, suaramu bening, semangatmu hening. Wajahmu lembut, senyummu lembut, rambutmu lepas tergerai. Terasa sejuk mengenalmu. Merdeka aku di buaimu. Jalan yang panjang sebatas pandang kau tempuh tanpa mengeluh. Tangan terkepal, berangkatlah kapal menuju dermaga sepi. Ku nyanyikan hanya untukmu. Puja-puji ini karena rindu. Air mata terlanjur tumpah, membasahi tanah menjadi darah. Dipayungi mega kelabu, aku tak peduli apa yang terjadi. Jangan kau pergi dariku. Akan ku temani ke dermaga sepi, membelai ombak yang biru. Kau bangkitkan aku, ku panggil kau selalu. Bertahanlah dalam gelombang. Kau buka mataku, kau sadarkan aku. Janganlah bosan. Ku nyanyikan hanya untukmu. Puja-puji ini karena rindu. Air mata terlanjur tumpah, membasahi tanah menjadi darah. Dipayungi mega kelabu.